Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihi al-karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini dalam suasana hujan, Rabu tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Januari tahun 2022, kita menyelenggarakan satu kajian dengan dua sekaligus tujuan. Yang pertama adalah kajian live streaming di Tabalong, Kalimantan Selatan. Jadi teman-teman kita saat ini sedang menyimak dan mendengarkan di sana, di Pondok Pesantren Tabalong di Kalimantan Selatan. Sekaligus kita juga yang dari sini di Toyan, Wates, Kulon Progo. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi kesempatan untuk menyelenggarakan ibadah yang pahalanya tidak sedikit. Kajian ilmu, ibadah yang luar biasa. Pahalanya sangat banyak, keutamaannya juga demikian. Minimalnya, kegiatan seperti ini adalah bukti kita masih mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti bahwa kita tidak termakan oleh godaan-godaan dunia. Karena banyak orang diajak untuk duduk sebentar sebenarnya, tidak terlalu lama. Duduk sebentar untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, duduk sebentar mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, enggan, merasa berat. Padahal ya kurang lebih satu jam. Untuk kegiatan yang lain yang isinya senja gurau, bersenang-senang, main-main, berbicara utara selatan, ngalor ngidul, tidak ada ujungnya, karena nanti ujungnya berlanjut dan bersambung besok malam. Kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, banyak yang mau. Apalagi sifatnya hura-hura, sifatnya pesta, foya-foya. Itu umumnya manusia cenderung tertarik. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malam hari ini diberi hidayah. Dan itu merupakan tanda hati kita masih ada kehidupannya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ilmu agama, kebutuhan yang sifatnya pokok, tidak bisa ditawar, tidak dapat ditunda-tunda. Seorang ulama bernama Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, "An-nasu ahwaju ilal ilmi minhum ilal ta'ami wasyarabi, li'anna ta'ama wasyaraba yahtaju atau yahtaju ilaihi fil yaumi maratan aw maratain wal ilmu yuhtaju ilaihi fi kulli waqtin. Imam Ahmad mengatakan manusia lebih membutuhkan ilmu daripada makanan dan minuman. Kenapa? Li'anna ta'ama wasyaraba, karena makanan dan minuman itu diperlukan dalam sehari cukup sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, mau sampai berapa kali? Lima kali saja sudah kekenyangan. Bahkan banyak orang sengaja gak makan, diet katanya. Rata-rata orang makan sehari tiga kali, tapi banyak juga yang memutuskan makannya dua kali. Kenapa? Diet, takut kegemukan, takut obesitas dan lain. Tetapi kata Imam Ahmad, wal ilmu yuhtaju ilaihi fi kulli waqtin. Ilmu agama setiap waktu diperlukan, bukan cuma sekali dua kali dalam sehari, tetapi setiap waktu, setiap hembusan nafas, bangun dari tidur, menjelang subuh, itu sudah ada ilmu yang harus kita ketahui. Tata cara bangun tidur itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena agama kita lengkap. Agama Islam itu tertata dan teratur, rapi. Kita sama-sama sepakat bahwa segala sesuatu yang diatur, dibuat rapi, ditata, itu menyenangkan, pasti memuaskan. Rumah adalah itu kalau berantakan, yang punya rumah aja malas masuk. Tamu yang datang pasti mengkritik. Yo mau apa pak? Rumah dari sana berantakan. Yo mau apa? Kapal pecah ini. Kapal pecah atau bagaimana? Itu rumah. Ya, rumah kalau berantakan aja kita nggak senang. Bahkan bisa cek ke suami istri. Nanti suaminya marah-marah istrinya. Lo kira becus jadi wong wedok. Wong wedok ini seneng aja ya. Yang rapi, yang ngatur, yang tertata, kamu itu nggak bisa. Nanti istrinya juga nggak bisa. Kamu sebagai laki-laki nggak tanggung jawab. Aku jadi yang pengen ngatur, tapi indi kemarin ini, indi rai, indi sampune, gitu. Mana pengharum ruangannya? Tapi ya belum pak. Akhirnya ribut. Itu urusannya apa? Urusan rumah. Nah segala sesuatu itu kalau tertata, rapi, kita semuanya senang. Tempat kerja seperti itu, garasi kendaraan pun demikian, taman, kebun, sawah, semuanya kalau teratur, rapi kendaraan, lalu lintas, tata kota, ya kan? Segala sesuatu itu kalau tertata, teratur, rapi, pasti menyenangkan. Hidup juga seperti itu. Hidup kita itu kalau tertata dan teratur pasti senang, nggak mungkin sedih. Kalaupun sedih, sebentar hilang. Sedihnya itu sebagai tanda dia masih manusia, sebagai makhluk yang lemah. Tapi kalau terus-menerus sedih, gak mungkin. Terus-menerus susah, gak bakalan. Orang yang hidupnya teratur, rapi, tertib, sesuai dengan tuntunan dan arahan dari Nabi Muhammad SAW, sesuai tuntunan dan arahan dari Nabi Muhammad SAW, itu hidupnya pasti tenang. Contohnya tadi apa? Bangun dari tidur itu ada aturannya. Yang mengatur siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita semua yang mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mau tidak mau pilihannya hanya satu, yang mengikuti aturan yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak masuk akal dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ingin mendapatkan syafaat tapi tidak manut dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sama lah kita dalam kehidupan dunia. Kita punya karyawan, gue ini ramanut aku, ya wes kan gitu. Buat apa kamu ikut saya kalau kamu nggak manut saya? Nah, Nah, Nabi Muhammad SAW itu membuat aturan, bangun dari tidur itu membaca doa. Membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yang berdoa dan yang tidak berdoa pasti hidupnya beda. Seharian itu enggak mungkin sama antara yang berdoa sama yang tidak. Jangankan dua orang yang berbeda, satu orang yang sama pagi tadi ketika bangun sebelum subuh membaca doa dengan kemarin tidak membaca doa, itu sehariannya sudah beda. Ketika hari itu dimulai dengan mengingat Allah diberkahi, alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah memberi kesempatan hidup untuk kami, ba'dama amatana, setelah Allah Subhanahu wa taala membuat kita tertidur, wa ilaihi nusyur, dan hanya kepada Allah kita nanti akan berpulang dan kembali. Cukup sampai di situ? Belum. Bangun dari tidur, baca doa. Setelah baca doa apa? Wudhu. Walaupun dingin, meskipun hujan, walaupun lagi malas, tetap berwudhu. Setelah wudhu, sholat. Sholatnya monggo, sholat sunnah tahajud juga boleh, sholat witir juga monggo, sholat subuh langsung juga silahkan, atau sholat dua rakaat sebelum subuh, sholat fajar namanya, itu juga silakan. Yang penting urut-urutannya bangun dari tidur, baca doa, ingat sama Allah, bersuci, berwudu, kemudian sholat. Nah, kalau tiga hal ini dikerjakan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asbaha nasyifan, seharian itu semangat, seharian itu sehat, seharian itu Allah berganti. Tapi kalau bangun tidur asal bangun, bangun tidur, papi, yang dengar pertama kok, yo rapopo mas, yang penting dengar sih, ini masalah bakul kopi, jadi balik, latihan kopi harus mana itu, jadi apa, bangun tidur baca doa dulu baru kopi. Saya juga sama Mas Usman. Hampir tiap subuh sebelum saya berangkat ke pondok itu saya mesti ngopi. Kalau enggak, pilihannya kalau bukan kopi, biasanya serut nipis, panas, gulanya sedikit, atau bahkan tanpa gula itu biasanya saya begitu. Kalau tadi subuh ngopi maksudnya. Boleh. Tapi yang penting jangan lupa sama Allah. Karena kita masih diberi kesempatan hidup dari itu. Coba kalau bangun wis ditanya malaikat, sudah mati. Berarti kesempatan untuk menambah bekalnya terputus, sudah berhenti. Tapi kita masih bisa buka mata bangun, alhamdulillah. Wudhu, sholat. Tapi sebaliknya, bangun dari tidur tidak baca doa, tidak wudhu, apalagi tidak sholat, kata doa, kata-kata nipun, kata sangat seri-seri kita ingin doa, tidak akan sholat. Buahnya yang tidak mengerjakan sholat itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sampun paring kathah kenikmatan, ya kan? Namun sholat sedoso dan 12 menit boten dangu-dangu. Enggak panjang sholat. Niku manfaate nggih kathah. Sehat kepanggih tidak kencang serek-serek menawi kagungan masalah. Misalkan ketemu sama orang punya masalah, ya ketemu sama teman di masjid, berikut ngabarnya hilang gitu. Belum lagi nanti apa namanya, ada ceramah, ada kutub, penyucuk hati, siraman rohani, manfaatnya sangat banyak sekali. Nah, yang bangun tidur sudah muring-muring, bangun tidur langsung juga tinggi. Wah, saya menang kalau gua ngomong ini. Champion, nggak sholat, nggak wudhu, sudah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asbaha kasnan, seharian itu pasti bawaannya males, bawaannya lemes, udah males lemes, wajahnya itu pucet, ketahuan loh, pucetnya orang males dengan pucetnya orang semangat itu beda, beda. Makanya orang-orang yang simbah-simbah yang saya ungkit, orang-orang tua itu yang sergap sholat, itu walaupun wajahnya sudah keriput, tapi pulang dari masjid, matahari terbit, dan walaupun pakai tongkat ini, wajahnya sejuk berseri-seri. Tapi anak muda, bocah nok, ya kan? Malamnya begadang, nggak sholat subuh, bangunnya jam 9, kita lihatnya ini udah enak. Enak. Nah itu aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat subuh, habis sholat subuh zikir, habis zikir baca Al-Quran. Sebentar saja, nggak usah lama-lama. Kemudian setelah itu pulang beraktivitas. Nah itu semuanya kan perlu ilmu. Perlu ilmu. Hujan turun, apa yang dibaca doanya. Mendengar ayam berkokok, apa yang dibaca doanya. Mendengar gonggongan anjing, apa yang harus disebut. Pulang dari masjid ketemu orang susah, apa yang harus dilakukan. Itu sebenarnya perlu ilmu. Maka Imam Ahmad mengatakan, wal ilmu yuhtaju ilaihi fi kulli waqtin. Ilmu itu diperlukan setiap waktu, setiap saat. Setiap waktu, setiap saat. Pulang sampai ke rumah, pulang sampai ke rumah, ada persoalan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Itu perlu ilmu. Contohnya, sampai di rumah, lihat anak, bikin masalah. Baru masuk rumah, ibunya, si istri udah melapor, Pak, anaknya Pak. Pak, anaknya. Udah bikin masalah. Kalau gak punya ilmu, ngopo. Nah, itu udah. Dimulai dengan suara tinggi, dibarengi dan diimbangi dengan suara yang lebih tinggi juga. Ngopo. Ay, sopo. Udah. Hari itu sudah rumah dimulai dengan teriakan, dengan emosi. Anaknya kenapa? Itu dibangunkan susah sekali. Dibangunkan susah sekali. Ya, sudah kelihatan bapak sudah punya ibu, cara membangunkan bagaimana? Oh, dia masih kecil, belum balik. Kalau sudah balik lain perkara, tapi masih 8 tahun, masih 10 tahun. Dengan cara membangunkannya bukan dibentak, bukan diseret, bukan dipukul. Tapi ya dibuji-buji telapak kakinya, dibuji-buji betisnya, dilus-lus dadanya, dibelai-belai rambutnya, duk, subuh. Ya cara bangunnya seperti itu. Kalau cara bangunkan dengan cara seperti itu kan, dia pasti malu lah. Dia pasti sungkan dan pekeuh lah. Tapi kalau misalkan dibentak, dipukul, dicambuk, lah masih 10 tahun, kan belum balik. Kalau caranya kasar, caranya keras, bukannya dia sadar, tapi nanti malah emosi, malah dendam, dia malah sakit hati. Nah, begitu. Ilmu itu diperlukan setiap waktu. Udah aktivitas di rumah, saatnya berangkat bekerja. Ya. Saatnya berangkat bekerja. Berangkat bekerja timbul masalah, bannya bocor. Kalau sampai di lampu merah kalian nggak ada masalah, tinggal untuk tempat yang kompak, ya. Nah, cuma sekarang kalau dibulak di sana, dibulak gerimis lagi, dikejar-kejar waktu lagi coba. Orang kalau nggak punya ilmu, di sini ini bersuluh. Orang kalau nggak punya ilmu, akhirnya cuma mengumpat, misuh-misuh, pemrungsung. Bedakan sama orang yang berilmu. Orang berilmu dihadapkan dengan masalah yang seperti itu. Baginya bukan masalah. Yang pertama kali dia ucapkan apa? Qadarullah. Itu yang pertama kali dia ingat. Qadarullah itu artinya apa? Sudah takdir Allah. Gak direncana. Tidak dibuat-buat. Alangan. Sudah. Dia yakin itu telah ditetapkan oleh Allah SWT. Banyak bocor. Tinggal dia berpikir dengan apa, dengan sejuk, dia berpikir dengan tenang, apa yang harus saya lakukan? Oh, yang penting niup dulu, ya. Kemudian menghubungi pihak-pihak yang terkait, mungkin bosnya, mungkin teman kerjanya, ngapunten, mohon maaf, dan I'm sorry. Coba Amerika ya, I'm sorry. I have an accident. My apa? Bocor itu apa? Lama namanya bersihnya. Bocor tuh. Di foto dikirimkan sebagai bukti. Jadi mohon maaf saya terlambat. Jadi kan enak. Bosnya juga, oh iya memang karyawan saya sedang alangan. Nanti temannya juga, oh serapoko. Kadang-kadang aku yoyo-yoyo. Jadi bisa dimaklumi. Setelah itu baru dia cari tempat. Bengkelkan motor, nambalkan ban. Enak. Dia kalau punya ilmu seperti itu. Yang dia ucapkan kata-kata yang baik. Astagfirullah. Ya. Sambil nunggu. Apa namanya, sudah motornya diperbaiki. Artinya mungkin bisa menghubungi teman-temannya atau mungkin dia bisa kerja. Kalau sekarang kan kerja pakai WFH juga bisa ya. Itu bedanya orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Penting sekali. Punya suatu keinginan. Ya, punya suatu keinginan. Dicari-cari, dikejar-kejar. Gak dapat. Gagal. Orang yang gak punya ilmu pasti bingung. Pasti sesek dadanya. Kecewa, sakit hati. Bahkan bisa sampai depresi. Bisa sampai depresi itu. Ya. Orang dengan gangguan jiwa. ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Itu sampai pada tingkatan seperti itu ketika dia mengalami kegagalan. Ya. Kenapa? Tidak berilmu. Yang punya ilmu, tenang dia. Gagal, ulang lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal baginya sebuah tantangan. Ya. Untuk bagaimana bisa bertahan. Maka Imam Ahmad benar. Itu masih dalam kehidupan sehari-hari. Belum kaitannya dengan ibadah. Ya. Kaitannya dengan ibadah. Ini wudhu saya sah atau tidak? Ya. Wudhu saya ini sah atau tidak? Karena wudhu sah dan tidaknya, itu kan sangat berkaitan dengan sholat yang kita kerjakan, sah atau tidak. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Otomatis itu. Orang sedang bepergian. Namanya musafir. Kalau dalam bahasa Arab. Jarak jauh dari Kulon Progo mau ke Purwokerto. Dari Kulon Progo ke Purwokerto. Orang kalau gak punya ilmu pasti bingung dia. Sholat ini ya. Kalau pas puasanya nanti bagaimana? Dia kerjakan sholat lengkap 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tapi kalau orang yang berilmu enak, berangkat dari Kulon Progo ya, misalkan jam 2 siang. Nanti perkiraan sampai di Purwokerto jam 5 sore. Karena perkiraan 3 jam. Dia perkirakan, oh ya sudah. Berarti saya bisa menjamak sholat. Bisa menjamak sholat. Kalau dalam kasus seperti ini, lebih baik menjamak sholatnya di depan. Namanya takdim. Sholat zuhur 4 rakaat di masjid. Shiraful Jannah. 4 rakaat. Selesai salam, mundur ke belakang, sholat asar sekaligus 4 rakaat. Sehingga nanti di perjalanan sudah nggak kepikiran sholat asar. Kenapa? Sudah dijamak takdim, jamaknya di depan. Atau misalkan karena sibuk ngurus persiapan, akhirnya diputuskan sudahlah nanti sholatnya dijamak takhir saja. Boleh. Karena kita ada alasan persiapan. Mungkin ke sana, mungkin ke sini, pakai antigen segala macam. Kalau sekarang misal, kalau ada kereta. Ya sudahlah sholatnya nanti di sana. Boleh. Atau nanti di tengah perjalanan, silakan. Kalau sholatnya di tengah perjalanan, atau sampai di tempat tujuan, sholatnya bukan 4-4, tapi 2. Naik mobil jam 2, nanti kira-kira jam 4, berhenti di daerah Kebumen misalkan, Kebumen paling ujung atau masuk Banyumas, lebih butuh lah kalau sekarang kita bilang. Udah berhenti di situ, sholat zuhur 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Namanya jamak qol, jamak qol. Mudah, karena kenapa? Dia ngerti ilmunya. Dia ngerti ilmunya. Pulang sampai ke rumah, pulang sampai ke rumah malam, ternyata dia baru ingat, waduh, ternyata kiblatnya salah tadi waktu sholat. Waktu sholat duhur asar di buntu, kiblatnya salah. Waduh, ini sholat ini dibalani apa orang? Kalau yang nggak punya ilmu ya bingung. Kalau yang punya ilmu nggak ada masalah, sudah. Nggak usah diulangi karena waktunya sudah habis dan tadi sholatnya sudah berdasarkan satu acuan. Kenapa masuk di musola pom bensin, melihat orang sholat ke arah sana, oh, berarti kiblatnya rono ini. Padahal ternyata salah kiblat, apa-apa. Jadi ilmu agama itu sangat diperlukan setiap waktu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan, anna hajatal ibadi ilal ilmi daruriyatun fauqa hajatil jismi ilal ghidai. Sungguh keperluan seorang hamba kepada ilmu agama sifatnya sudah tidak bisa ditawar, lebih dari kebutuhannya pada makanan. Li'annal jisma yahtaju ilal ghidai fil yaumi marratan aw marratain. Karena tubuh kita memerlukan makanan dalam sehari cukup sekali 2 kali atau 3 kali. Wa hajatul insani ilal ilmi bi adadil anfasi. Sementara ilmu diperlukan sebanyak nafas berhembus. Li anna kullu nafasin min anfasihi fa huwa muhtajun fihi. Karena setiap nafas yang dihembuskan itu memerlukan an yakuna musahiban li imanin aw hikmatin. Diperlukan adanya iman dan hikmah. Fa in faraqahu al-imanu aw al-hikmatu fi nafasin min anfasihi faqad atiba wa qaruba halakuhu. Karena setiap nafas kalau tidak dibarengi iman itu dia celaka. Wa qaruba halakuhu, dan sebentar lagi akan hancur binasa. Walaisa ila husuli dzalika sabilun illa bil ilmi. Hal itu tidak akan mungkin terwujud dan terpenuhi kecuali dengan ilmu. Fal hajatu ilaihi fawqal hajati ila ta'am wasyarab. Maka kebutuhan kita kepada ilmu agama lebih dari kebutuhan kita pada makanan dan minuman. Bagaimana supaya kita bisa beribadah? Bagaimana agar ibadah yang dilakukan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan tujuan untuk beribadah. Orang yang tidak punya ilmu dalam kehidupan ini ibarat orang yang berjalan di tengah malam tanpa cahaya dalam kegelapan. Kata Ibnul Qayyim, annal amila bila ilmin kasairi bila dalilin. Orang yang beramal tapi tidak punya ilmu itu seperti orang yang berjalan tanpa petunjuk. Tanpa petunjuk. Contohnya kita mau pergi ke suatu tempat tapi enggak tahu jalannya. Enggak ada, kalau sekarang enggak ada Google Map-nya. Enggak ada Sherlock-nya. Enggak ada alamat yang dituju. Pokoknya aku nduwe simbah ning Lampung Utara. Lampung Utaranya mana? Kurang ngerti. Arep tak goleki. Ini simbah kuwi. Loh, informasinya ya enggak ada. Dulu itu ikut trans. Terus kita putus hubungan. Enggak ada berita. Pernah ngasih surat tapi enggak tahu sekarang suratnya di mana. Itu orang yang hidup tanpa ilmu, sama seperti orang yang nyari simbahnya dari Pulau Progo ke Lampung Utara, enggak ada petunjuknya. Enggak ada alamatnya. Pokoknya taunya cuma namanya tok. Namanya tok. Namanya Sarjono. alamatnya di mana nggak tahu, kabupatennya apa kecamatannya nggak tahu, desanya nggak tahu. Tapi orang yang hidup di dunia dengan ilmu itu sama dengan orang yang menuju suatu tempat lengkap datanya, lengkap datanya. Mau kemana? Mau ke Lampung metro. Tempatnya siapa? Tempatnya Simbah. Alamatnya ada? Ada. Nih. Nomor handphonenya ada. Sherlocknya ada. Bahkan datanya lengkap. Kalau mau berangkat, perkirakan sampai di pelabuhan Merak itu jam 4 sore. Nanti nyebrang 2 jam, lepas dari Merak, nanti masuk di jalan tol, tol nanti keluarnya di pintu ini, masuk di metro, kira-kira 3 km, ada bangunan besar, bangunan misalkan gedung apa namanya wali kota, belok kiri, ada pos ronda, di situ yang jualan mie ayam, udah. Ceknya warna hijau, sak lengkap-lengkapnya. Gampang. Sudah diperkirakan lagi, itu perkiraannya kamu kalau naik mobil sendiri, itu naik tolnya dari, misalkan dari Brebes, itu sampai Merak, habisnya 375.000. Nanti tol dari apa Bakahuni sampai keluar metro, itu paling 30.000. Bahan bakarnya kalau karena, apa namanya, naik mobil solar, itu perkiraan ya habis 800.000. Lepas gitu. Kalau bisa bawa bekal sendiri. Gitu. Nanti beli tiketnya di pelabuhan Merak, ini hubungi ada nomor teman saya. Semuanya ada petunjuknya. Itu ibarat orang hidup di dunia kalau punya ilmu. Gak mungkin hidupnya sengsara. Orang yang punya ilmu, ilmu agama maksud saya, gak mungkin hidupnya sengsara. Gak mungkin hidupnya menderita. Mustahil hidupnya susah. Kalau dia punya ilmu, punya informasi, punya data, punya langkah-langkah dan punya caranya. Maka coba lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu, wah hidupnya paling nikmat sekali. Para sahabat-sahabat Nabi juga seperti itu, hidupnya paling enak. Para ulama pun demikian. Sak susah-susahnya, sak sulit-sulitnya masih bisa tersenyum. Orang lain nggak tahu kalau dia sedang susah. Orang lain nggak paham kalau dia sedang punya masalah. Kenapa? Tertutupi dengan ilmunya. Sedikit ada problem, sedikit ada persoalan, dia selesaikan dengan ilmu, berakhir dengan indah, tidak menyisakan masalah. Tapi nyuwun sewu, orang kalau nggak punya ilmu, kena masalah dikit aja sudah mumet, pusing dia. Isinya sehari-hari pikirannya dan obrolannya itu cuma bersuluh, cuma sambar. Usahaku ini, temanku ini, anakku ini, utangku oke, bujuku ini, muraku ini. Akhirnya kita harus nikmati terus kegiatannya. Orang lancar. Ini lorora mari-mari, isinya cuma sambar. Pernah ketemu dengan orang yang seperti itu? Atau jangan-jangan? Jangan-jangan dirinya sendiri. Ada orang-orang yang kalau kita temui itu isinya cuma sabar aja. Hanya mengeluh aja. Urusannya cuma mengeluh. Ya mohon maaf, ya pangapunten. Itu menunjukkan ilmunya masih perlu ditingkatkan. Bukan berarti kemudian kita merasa sudah berilmu, sudah merasa canggih, sudah merasa hebat. Tidak, ini cuma ajakan dari ulama agar kita hidup penuh dengan ilmu. Sekarang contohnya baca Al-Quran. Ini baju penuh mana? Ada. Oh ada. Bah? Oke. Okay. Ya. Contohnya sekarang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu kan gak bisa diremehkan, gak bisa disuruhkan. Kelihatannya cuma membaca. Tapi pengaruh positif dan efek baiknya dahsyat dan luar biasa. Seseorang yang rutin membaca Al-Quran, subhanallah, hidupnya lurus-lurus. Kenapa? Karena Allah memberikan ketenangan untuknya. Allah akan jauhkan dia dari musibah dan bencana. Kita lihat orang-orang tua, simba-simba yang hidup di desa, mereka yang aktif baca Al-Quran, ngaos Quran deh, itu sehat walafiat, nggak pikun. tidak pikun. Yang membaca Al-Quran rajin, tidak pikun. Sebagaimana dia menjaga ayat-ayat Allah, dia menjaga firman-firman Allah dengan dibaca, maka Allah akan menjaga di masa tuanya. Di masa tuanya. Tiap kali ada gejolak, bisa diredam, bisa diendapkan. Kenapa? Karena dia rutin membaca Al-Quran. Mereka yang rutin membaca zikir pagi dan zikir petang, tiap sore, tiap pagi, pokoknya tidak pernah lepas dari ta'awudzat, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, tidak pernah lupa membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Dia baca, A'udzu bikalimati laitamati min syarri ma khalaq. Dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Itu Allah jaga dia. Allah jaga dia dari segala macam bentuk kejelekan. Itu yang dimaksud oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Baik. Qala al-Hasanu. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Al-amilu ala ghairi ilmin kasaliki ala ghairi tarihin. Wal-amilu ala ghairi ilmin yufsidu akthara mimma yuslihu. Fatlubul ilma talaban la tadurru bil ibadati. Watlubul ibadata talaban la tadurru bil ilmi. Kata Al-Hasan al-Basri, orang yang beramal tanpa ilmu itu seperti orang yang berjalan tapi tersesat arahnya. Orang yang beramal tanpa ilmu itu justru merusak daripada memperbaiki. Orang yang semangat beribadah tapi gak ada ilmunya, itu bukan memberikan kebaikan, malah memberikan apa? Kerusakan. Contohnya apa yang sering disebutkan para ulama? Tentang yang rugi siapa? Dirinya. Dulu itu ceritanya sudah sering kita dengar. Ada orang yang sudah membunuh 99 orang. Pembunuh ini. Berarti kan kalau zaman sekarang ya gak ada yang mengalahkan kejahatannya. Orang bunuh paling sekali, dua kali, tiga kali ketahuan. Ini 99 yang dia bunuh. Setelah selesai 99 orang dia bunuh, mata ini bunuh. Allah kasih hidayah. Dia ingin bertaubat. Tanya sama seorang ahli ibadah. Gak punya ilmu ahli ibadah ini. Saya mau taubat. Ada gak kesempatan bertaubat? Saya sudah bunuh 90. Wah, dosa mau apa? Gak bakalan diampuni. Dosa kamu terlalu banyak. Nah dia ingin baik, kok jawabannya seperti itu. Dibunuh sekali itu seorangnya. Genap berapa? 100. Ya orang sekarang kalau dia 100 dibunuh deh. Jadi yang rugi siapa? Dia gak punya ilmu kok ngasih jawaban. Akibatnya dia sendiri yang menanggung. Dibunuh. Oh lagi semangat berbuat baik kok jawabannya seperti itu. Jalan lagi dia cari siapa yang bisa menjawab pertanyaan. Oh ada itu, ada orang berilmu. Tanya, saya sudah bunuh 100 orang. Masih bisa saya bertobat? Masih. Siapa yang bisa menghalangi kamu dengan Allah? Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha pengampun. Sudah gini aja. Kamu kalau ingin betul-betul bertaubat, tinggalkan kampungmu. Karena kampungmu itu isinya orang-orang jelek. Kamu tinggalkan sana, kamu pindah ke kampung di sana. Kampung di sana itu orangnya fa'inna biha unasan salihin. Di kampung sana itu banyak orang-orang baik. Udah, berangkat dia. Di tengah jalan meninggal dunia. Malaikat azab dan malaikat rahmat bertengkar. Kata malaikat rahmat, loh dia udah bertaubat loh. Saya yang ngurus dia. Yang malaikat azab, ya gak bisa. Dia belum berbuat baik apa-apa. Dosanya kan banyak. 100 orang sudah dia bunuh. Bertengkar. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus satu malaikat untuk memberikan apa? Keputusan. Coba dihitung, diukur. Mana yang lebih dekat jaraknya? Dia yang berhak. Diukur. Ternyata orang tersebut lebih dekat ke kampung orang-orang baik. Maka diambillah oleh malaikat rahmat. Dalam riwayat yang disebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan bumi itu mendekat kepada kampung-kampung yang baik, kampung orang-orang yang baik. Tapi intinya apa? Orang yang beribadah tanpa ilmu ya celaka. Sama seperti orang yang berjalan, ya kan, menempuh suatu rute, dia nggak tahu. Misalkan naik gunung, Enggak tahu jalannya, enggak tahu rutenya, dia paksakan diri. Ya udah masuk jurang dia. Tambah tersesat, tambah tersesat, tambah jauh, tambah ribut, tambah lebat. Udah. Bingung akhirnya tidur. Itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, besar harapan kita. Ya, harapan kita besar sekali agar ayolah sedikit demi sedikit kita terus menambah bekal agama. Sudah cukup lama kita hidup di dunia. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan sampai 60 tahun, bahkan lebih. Apa yang sudah kita pelajari tentang Islam? Sama-sama belajar. Tidak ada yang lebih pintar dari kita. Tidak ada yang lebih pandai dari kita. Tidak ada yang lebih hebat di antara kita. Asalkan kita sama-sama mau belajar. Minimalnya pelajari Al-Quran. Minimalnya itu bagaimana kita bisa dekat dengan Allah dengan membaca firman-firman-Nya. Setelah itu kita mengerti tata cara bersuci, tata cara sholat. Karena sholat itu rukun Islam yang kedua. Rukun Islam kedua, tiang agama. Kalau sholat tidak dikerjakan ibarat rumah gak punya tiang, rubuh bangunannya. Barangkali masalah-masalah yang kita alami selama ini, persoalan-persoalan yang kita hadapi dan kita rasa berat selama ini dikarenakan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita belum memiliki ilmu untuk bisa menyelesaikannya. Nah, wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, tidak perlu cukup panjang, tidak perlu lebar. Yang penting apa namanya, intinya bisa dipahami dan dimengerti bahwa kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Kita tetap harus terus belajar, harus terus ngaji, talabul ilmi. Usia itu bukan alasan, umur bukan halangan. Justru semakin berumur, semakin bertambah tua, harusnya semakin semangat. Karena waktu bertemu kita dengan Allah harus semakin banyak. Berarti harus semakin sebaik-baiknya ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kepada teman-teman yang di Tabalong, Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya untuk kita semua. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.